Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Melihat kau bahagia. DJ Opus Remix. Kau bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka. Kamu tega nusuk dari belakang.